Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi ila yamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yamiddin. Amma ba'd. Ya lihubidin azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita masuk pada hadis yang ke-46 dari Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, wa 'anil Mughirah Ibnu Syu'bah, dan dari Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawalla'a, beliau itu berwudu, famasaha bi naswiyatihi, lalu beliau mengusap rambut bagian depan kepala, wa 'alal imamati wal khuffain, dan juga kepada imamah dan dua khuf. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, hadis ini dipaparkan atau disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pada poin ini atau pada bab ini. Beliau ini ingin menunjukkan kepada kita atau menunjukkan faedah-faedah terdapat dalam hadis ini kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kalau posisi orang berwudu, rambut itu tertutup oleh sesuatu yang sulit untuk dilepas. Bisa jadi ngelepasnya sulit, atau bisa jadi kalau dilepas itu ada pelanggaran syar'i lainnya. Maka wudunya cukup mengusap penutup kepalanya. Ini cukup mengusap penutup kepalanya. Yang ada dalam hadis ini adalah masalah imamah. Masalah imamah. Imamah itu sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, kain panjang. Kain panjang itu dililitkan di kepala. Dililitkan, diputer-puter di kepala begitu. Lah, imamah ini yang kalau di gambar-gambar pahlawan nasional itu Pangeran Penegoro, Tuan Ki Mambonjol, itu tuh namanya imamah. Jadi imamah itu enggak surban. Bukan surban yang ditaruh di atas kemudian wis dipakai gitu, bukan. Tapi itu diputer-puter dililitkan begitu. Yang untuk penutup kepala makainya repot, ngelepasnya repot. Ini butuh waktu. Lah, kalau orang itu memakai imamah atau yang semisalnya penutup kepala yang sulit untuk melepasnya tatkala berwudu, maka cukup dengan berwudu mengusap apa? Imamahnya. Jadi mengusap imamahnya. Masuk dalam hukum ini para ikhwah, itu adalah kalau seorang wanita yang pakai jilbab otomatis, kemudian dia itu berwudu di sebuah masjid tempat wudu wanitanya terbuka. Jadi tempat wudunya terbuka. Sehingga kalau jilbabnya dilepas, itu ya terbuka apa? Auratnya, terbuka rambutnya. Sebenarnya ngelepas jilbab sih enggak sulit, tapi terbuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram itu masalahnya. Jadi kalau dia itu wudu di rumah jelas harus dibuka jilbabnya. Kalau wudu di masjid yang di situ khusus wanita dan tidak terlihat dari luar, maka jelas dibuka yakni jilbabnya. Yang jadi masalah itu adalah kalau campur laki-laki perempuan atau khusus perempuan tapi tempatnya terbuka. Dalam kondisi itu maka berarti dia termasuk orang yang sulit untuk membuka penutup kepalanya. Maka cukup tatkala berwudu itu dengan mengusap apa? Jilbabnya. Sebagaimana laki-laki mengusap imamahnya. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana cara seseorang itu kalau pakai imamah dalam berwudu. apakah langsung imamahnya tok, ataukah dengan sedikit mengusap rambut. Zahir dari hadis ini, prakteknya Rasulullah itu famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah, beliau itu ngusap rambut bagian depan, rusap rambut bagian depan, lalu juga imamahnya. Praktek yang difahami oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis ini itu gambarannya begini. Jadi ini kalau anggaplah ini bukan imamah ya, ini kopiah kali ini jenisnya. Anggaplah imamah. Maka praktek beliau, tangan kondisi basah itu dirogohkan di sini loh, biar nyentuh rambut bagian depan sedikit aja. Kemudian teruskan ke belakang di atas imamahnya. Ini imamahnya. Itu cara yang pertama. Tapi dalam sebagian riwayat hadis yang lainnya, Rasulullah SAW itu langsung mengusap pada imamahnya, langsung mengusap pada imamah. Jadi bisa menggunakan dua cara. Kalau memungkinkan rambutnya itu untuk diusap meskipun sedikit, kemudian baru imamahnya. Ini baru imamahnya, maka itu dilakukan. Kalau mencukupkan diri dengan langsung imamahnya, maka tidak mengapa. Jadi untuk dilakukan hal tersebut dalam melakukan ibadah wudu. Berikutnya masalah dalam hadis ini, kalau begitu para ikhwah, penutup kepala yang itu bukan imamah wajib dilepas. Penutup kepala yang apa, tidak sulit untuk dibuka dan tidak sulit untuk dipakai lagi, kayak penutup kepala pada zaman kita, kopiah gitu ya, kopiah putih, kopiah coklat, kopiah hitam gitu ya, kopiah Arab, kopiah Indonesia, itu kan gampang untuk melepasnya. Jadi gampang untuk makainya, gampang untuk melepasnya, maka enggak boleh kemudian orang kopiahan wudunya pakai kopiah enggak dilepas, karena berarti dia tidak mengusap pada anggota wudu tanpa udzur. Tep. Ada satu masalah yang sebenarnya dahulu sudah pernah kita bahas tentang hadis ini. Apakah hadis ini bisa dijadikan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwudu dengan mengusap sebagian kepalanya saja, sebagian rambut kepalanya saja? Ini yang menjadi polemik di antara para ulama tentang hadis ini. Ini hadis ini. Karena lafaz hadisnya adalah famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Rasulullah itu mengusap yakni bagian depan rambut kepalanya dan pada imamahnya dan pada kedua khufnya. Apakah tatkala Mughirah meriwayatkan hadis ini beliau melihat Rasulullah beberapa kali kejadian kemudian ceritakan sekali cerita, ataukah yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini adalah rangkaian satu kejadian? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau ini beberapa kali kejadian, berarti Rasulullah pernah kelihatan oleh Mughirah pernah ngusap rambut kepalanya tok bagian depan. Suatu ketika lagi pernah lihat nyari ngusap imamahnya tok. Suatu ketika lagi pernah ngusap sepatunya. Pada waktu cerita Rasulullah itu loh, pernah saya lihat ngusap rambut bagian depannya, imamahnya, dan itu. Tapi beliau menceritakan tiga kali kejadian. Jika ini maknanya, maka berarti sangat tegas Rasulullah pernah berwudu tidak mengusap semuanya. Kalau memang itu maknanya. Tapi makna itu enggak tegas, karena masih ada kemungkinan makna yang kedua. Jadi masih ada kemungkinan makna yang kedua. Makna yang kedua adalah kejadian ini sambungan. Kejadian ini gabungan. Jadi Mughirah, dan itu yang nampak bagi saya dalam hadis ini, karena Mughirah, yakni beliaulah yang beberapa kali menceritakan peristiwa tatkala Rasulullah safar pada waktu berwudu. Yakni wudu pada waktu safar. Yakni beliau itu, yakni mana yang kedua dari hadis ini adalah beliau itu prakteknya kayak tadi pada waktu safar sedang pakai khuf, pakai imamah. Maka beliau tatkala berwudu itu ngusap bagian depan, diteruskan, teruskan pada imamahnya, terus pada waktu sepatunya itu diusap pakai yakni apa itu pakai tangan yang sedang basah itu pada khuf dan pada sepatunya. Jika makna yang kedua ini, maka berarti sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah mengusap sebagian rambut kepalanya, karena yang berlaku adalah sebagian rambut kepala dilangsungkan ke imam. Kenapa pemahaman ini muncul? Karena lafaz waw. Apakah waw dalam hadis ini lil jama' ataukah lil mughayarah? Dalam bahasa munahu. Jadi apakah waw dalam hadis ini lil mughayarah? Mughayarah itu menunjukkan ghair. Jadi perbedaan, jadi beberapa kali kejadian. Ataukah lil jama' untuk menggabungkan peristiwa? Jadi nasiyah, imamah dan khuffain. Dari sini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, hadis ini enggak tegas pada makna yang pertama. Ini enggak tegas pada makna yang pertama, oleh karena itu tidak bisa digunakan dalil untuk para ulama yang mengusap hanya sebagian kepala. Tapi dalil yang mereka gunakan adalah dalil-dalil yang lain sebagaimana yang telah kita jabarkan pada pertemuan yang kemarin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hadis berikutnya, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, fi sifati hajjin nabi, tentang sifat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Akhrajahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bi lafdhil amr, yakni dengan lafaz perintah. Wa huwa 'inda Muslim bi lafdhil khabar, dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz khabar, berita. Apa maknanya? Dalam lafaz Imam Nasa'i, lafaznya itu ibda'u bima bada Allahu bihi, perintah. Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya. Kalau dalam riwayat Sahih Muslim dengan lafaz abda'u bima bada Allahu bihi, saya akan memulai dengan apa yang Allah memulainya. Itu perbedaan dua riwayat. Hadis ini sebenarnya enggak ada kaitannya dengan kitabul wudu. Karena hadis ini kaitannya dengan kitabul hajj, tata cara hajinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yakni hadis ini dalam Sahih Muslim riwayatnya itu adalah tatkala beliau selesai tawaf. Jadi kedatangan pertama kan tawaf toh, saat haji tamattu. Jadi tawaf, setelah tawaf maka beliau setelah selesai tawaf menuju ke Safa. Menuju ke Safa. Pada waktu mendekat ke Bukit Safa, maka beliau membaca abda'u bima bada Allahu bihi, saya akan mulai sa'i dengan bukit yang Allah memulai dengannya. Apa maksudnya? Tatkala Allah menyebutkan tentang sa'i, kan Allah mengatakan inna safa wal marwata, disebut Safa dulu baru Marwah. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bayta aw ya'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Jadi Safa dulu disebut baru Marwah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tawaf, selesai tawaf maka beliau sa'inya mulai dari Safa baru kemudian ke Marwah. Itu riwayat dalam Sahih Muslim. Riwayat dalam Imam Nasa'i beda kasus. Pada waktu selesai tawaf ada beberapa sahabat itu yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, setelah ini mau sa'i, sa'i itu mulai dari mana nih? Sa'i itu mulai dari mana? Dari Safa ataukah dari Marwah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibda'u bima bada Allahu bihi, kalian itu mulailah dengan bukit atau gunung yang Allah pertama kali menyebutnya. Safa dulu baru Marwah. Safa dulu baru kemudian Marwah. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di Kitabul Wudu ini? Beliau ingin mengisyaratkan bahwa wudu itu harus dengan urut-urutan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi ya ayyuhalladzina amanu Idza qumtum ila salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usap kepala kalian. Wa aydiyakum wa arjulakum ila al-ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Berarti urut-urutan Al-Qur'an itu kan wajah, tangan, ngusap kepala, basuh kaki, gitu ya, urut-urutan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Beliau menyebutkan hadis ini, beliau ingin mengisyaratkan sebagaimana Allah tatkala menyebut Safa dan Marwah, itu dimulai dengan Safa baru Marwah, dan tidak sah kalau mulai dari Marwah ke Safa. Begitu juga dengan haji, dengan wudu, maka memulai wudu itu dengan apa yang Allah sebut, wajah, lalu tangan, lalu apa? Kepala, lalu kaki. Ini lalu kaki. Kalau ada yang protes, lo kan Ustaz, hadis ini kan kaitannya dengan haji. Kok digeret-geret ke wudu? Apa enggak salah geret? Ya. Enggak salah. Karena dalam kaidah ilmu dalil itu kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafdz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Sebab kejadian itu bisa khusus, tapi kalau lafadznya umum, berlaku umum. Contoh, hadis pertama dalam Bulughul Maram itu kan hadis tentang laut toh. Hadis tentang laut, jadi para sahabat itu pergi ke laut, bawa bekal air cuma sedikit. Pada waktu di tengah laut mereka ingin berwudu, airnya tinggal dikit. Kalau mau sholat mereka batal, mau berwudu air tawar tinggal sedikit. Mau berwudu pakai air tawar, nanti kalau dipakai wudu nggak minum. Kalau mau dipakai minum, wudu ini pakai apa? Ini. Jangan antum protes, kan ada air laut Ustaz. Ingat, ini para sahabat pertama kali ke laut. Dan selama mereka di kota Madinah, yang jenenge wudu itu air tawar. Makanya tatkala air itu asin, mereka bingung, iki oleh pora wudu pakai air asin. Kejadian itu pada waktu mereka pulang, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra. Itu sebabnya, sebab kejadian. Kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya sebab wurud, sebab adanya kejadian itu. Sebab adanya hadis itu, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, ya Rasulullah, kami mengarungi lautan. Wa ma'anna qalilun minal ma', kami itu tinggal airnya tinggal dikit. Kalau kami pakai wudu enggak bisa minum, kalau mempakai minum enggak bisa wudu. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, afana tawaddu bima'il bahr? Dalam kondisi semacam itu, boleh enggak kita itu berwudu? Pertanyaannya, boleh enggak kita itu berwudu pakai air laut? Rasulullah SAW jawabnya, bukan boleh, enggak. Kalau boleh itu kan selesai itu urusan. Tapi Rasulullah jawabnya dengan bahasa umum. Ini huwa, maknanya adalah al-bahar, laut. Tahurun ma'uhu. Ini apa? Hilun maytatuhu. Ini air laut itu tahurun ma'uhu. Airnya suci, mensucikan. Bangkainya halal. Yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang, kepada Rasulullah itu tentang wudu. Tapi jawabannya Rasulullah menggunakan bahasa umum, air laut itu suci, mensucikan. Berarti yang dipegang adalah keumuman lafaz Rasulullah, air laut itu suci, mensucikan. Berarti bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, bisa dipakai minum kalau mau. Ini bisa dipakai membersihkan benda najis, bisa dipakai apapun karena suci. Akhirnya itu suci dan itu yang kita pegang. Meskipun sebab hadis itu kejadiannya adalah tentang wudu. Jangan katakan hadis ini boleh wudu pakai air laut. Kalau mandi ya Enggak tahu, enggak ada dalam hadis ini. Kan hadis ini tentang wudu, enggak, karena lafadznya lafadz umum. Itu namanya dalam kaidah ilmu usul al-ibratu bi umumil lafadz la bi husabab. Jadi yang jadikan patokan itu adalah keumuman lafadz, bukan khususnya sebuah sebab. Bukan khususnya sebuah sebab. Dan itu kejadian-kejadian semacam itu banyak. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sesuatu itu karena sebab-sebab karena sebab-sebab tertentu. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Hadis ini, munculnya hadis ini berkaitan dengan haji. Berkaitan dengan yakni sa'i. Tapi lafaz hadis ini umum. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dalam haji, Safa dulu baru Marwah. Maka dalam wudu juga begitu. Wajah, tangan, kepala, baru kemudian kaki. Wallahu'alam. Nah, dari situ maka muncul satu istilah dalam fikih, namanya tertib. Wajibnya urut-urutan dalam berwudu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi para ikhwatin azani Allah wa yakum, urut-urutan dalam berwudu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, antara wajib dengan wajib. Urut-urutannya itu antara wajib dengan wajib. Basuh wajah, tangan, apa ya? Apa tadi? Yani kepala, kaki. Yang kedua, antara sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah itu yani apa? Contoh basuh tangan dengan berkumur-kumur, dengan menghirup air ke hidung. Bagi yang mengatakan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu sunnah. Atau paling gampang lah, kanan dan kiri. Artinya itu kan sunnah. Mendahulukan kanan dan kiri itu adalah sunnah. Yang ketiga, antara sunnah dan wajib. Ketiga berarti ya, yang ketiga. Antara sunnah dan wajib. Contoh, basuh wajah dulu, baru tangan, terus baru kumur-kumur. Basuh wajah dulu baru ngusap ini loh, telapak tangan. Wajah sih seger ngusap. Ini telapak tangan, terus baru kumur-kumur, terus baru tangan. Pertama, para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Kalau itu antara sesuatu yang ada sunnahnya, maka urut-urutan pun sunnah. Dalam artian, tidak urut dalam amaliyah wudu yang sunnah itu tidak membatalkan wudu. Apa contohnya? Tidak urut dalam amaliyah wudu yang sunnah dibalik, maka itu tidak membatalkan wudu. Kurang api, ya memang kurang api. Yang kita bahas kan batal apa enggak? Ini tidak membatalkan wudu. Kenapa? Lawan hukum asalnya sunnah, maka tidak menjalankannya, enggak masalah. Secara hukum, tapi kurang bagus dan kurang berpahala, kurang utama. Apa contohnya? Mendahulukan kiri baru kanan. Apa hukumnya orang wudu mendahulukan kaki kiri, tangan kiri dulu baru tangan kanan? Ini kurang nyunah. Iya, memang benar kurang nyunah. Berkurang pahala? Iya. Pertanyaannya, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Urut-urutan itu urut-urutan sunnah, maka dibalik enggak merubah, enggak membatalkan hukum wudu. Enggak membatalkan hukum wudu. Baik, itu antara sunnah dan sunnah, antara sunnah dan wajib. Antara sunnah dan wajib, antara wajib dan sunnah. Apa contohnya? Repot sebentar bikin contoh. Ini antara basuh wajah dengan kumur-kumur. Bagi para ulama yang mengatakan kumur-kumur itu sunnah. Basuh wajah dulu, setelah basuh wajah kayak kumur-kumur. Hasilnya kan kumur-kumur dulu, baru basuh wajah. Kalau dibalik, basuh wajah dulu, baru kumur-kumur. Apa hukumnya? Wudhunya sah. Sah. Dengan patokan ya, Huan, kumur-kumur itu sunnah. Dan khilafiyah berkepanjangan kalau ulama mengenai masalah itu. Antum jangan katakan antum ti aneh-aneh Ustaz. Ini masalah fikih itu, kemampuan fikih itu di titik yang aneh-aneh ngono ku. Ini sing normal-normal kuku rapat pinter. Ini kemampuan nyupir itu kalau sudah kondisi rumit, macet, jeglongan sewu, wakil jeglongane mepet, gitu, menanjak dan nggak ada lampu merah. Itu berhasil, pinter berarti nyupiri. Dan jalan tol dewean, cak buaya maiso. Jalan tol, pinter iso nyupir, bisa, melaku cepat, iya jalan tol. Dewean bisa sopir, Surabaya Jakarta itu kan sopir toh. Ini tol sopir, itu nggak kemampuan nyupir. Kemampuan nyupir itu teruji saat kondisi rumit. Saat kondisi rumit. Rumah tangga itu teruji cinta suami istri kapan? Kondisi sulit. Ini ekonomi mapan, suami istri sehat, anaknya seneng-seneng, rumah tangga api, terus rukun, gak rukun karena nuduh ayo nunggu. Tapi saat ekonomi susah, jadi anak sakit berkepanjangan di rumah sakit, terus kondisi rumit, ono masalah opo. Tatkala itu masih mampu menjaga ngomong, menjaga perasaan, itu jago itu. Ini kondisi normal-normal itu enggak. Ini kondisi normal-normal sopo sih enggak iso. Ini sabong ya iso. Kemampuan fikih itu di titik-titik yang rumit kayak itu. Ini wudu itu piye Ustaz? Ngene. Oh nggih sangat ngono. Kok apa enggak ada cilik iso ning ngono. Ini tapi titik-titik rumit kalau ada orang Ustaz aku mau lali Ustaz. Apa? Basuh muka dulu. Terus kepingin kumur-kumur. Tapi sekadung ya pripun Ustaz? Antum dua kemungkinan. Kamu mengatakan ulangi, nah itu salah. Ya usah dong itu, sudah selesai. Apa mana kadung sholat? Sudah selesai sholat, baru eling. Ustaz tadi itu saya wudhu, sudah selesai sholat Ustaz. Terus wudhunya itu basuh wajah dulu, baru kemudian kumur-kumur Ustaz. Gimana Ustaz? Wudhunya sah apa mboten? Enggak sah. Kalau begitu ulangi sholat. Lihat apa gak karu-karuan lah. Yang dia lakukan sekarang itu membalik wajib dan sunnah, dan itu tidak berpengaruh dalam masalah wudhu. Maksudnya wudhunya sah, wudhu antum sah, akhi salat antum sah, tapi besok jangan ngono lagi. Nah gitu, besok jangan gitu lagi, besok urut-urutannya itu begini. Terakhir, adapun kalau membalik itu di titik wajib, maksudnya apa? Sikil dulu, kaki dulu, baru tangan, terus baru wajah, terus baru kepala. Itu membalik pada titik, gak urut pada titik wajib. Mayoritas para ulama mengatakan wudunya gak sah, dan itu pendapat yang rajih. Itu pendapat yang rajih dalam masalah itu. Kok mayoritas Ustaz ada khilafnya? Ada, fikih apa sih kalau ada khilafi? Ini ya. Dalam dunia fikih itu apa yang gak ada khilafnya? Pendapat yang rajih dalam masalah itu, dan itu adalah madzhab mayoritas para ulama, wudunya enggak sah. Kenapa? Karena menyelisihi urut-urutan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada satu titik yang sangat menunjukkan hal itu. Semua wudunya Rasulullah enggak ada yang enggak urut. Yang kedua, kalau kita perhatikan tatanan bahasa Al-Qur'an itu sangat menunjukkan bahwasanya urut-urutan itu paten. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi faghsilu wujuhakum fathah nasab gitu ya. Wa aydiyakum mansub. Wamsahu bi ru'usikum majrur. Wa arjulakum mansub. Ini tatanannya dalam bahasa Arab itu jelek. Seharusnya mansub itu gandeng. Ini. Yang dibasuh itu kan wajah, tangan, kaki. Seharusnya itu gandeng. Baru kemudian yang diusap. Tapi wajah, tangan dipenggal dengan kepala yang diusap balik ke dibasuh. Itu kalau bukan untuk satu tujuan yang sangat penting, gak mungkin bahasa Al-Quran semacam itu. Karena itu elek dalam bahasa tatanan bahasa Arab itu. Yani itu jelek. Kalau ada orang mengatakan, Mas, fulan kasih hadiah. Yang fulan sampean keplak, yang itu yang fulan lagi kasih hadiah, itu jelek. Ya pokoknya saya kasih hadiah diruntutkan jadi satu. Ini yang keplak itu belakangan. Yang ditamper itu belakangan. Itu dalam tatanan bahasa Arabnya. Ini bahasa Indonesia aku kurang ngerti. Ini. Pokoknya dalam tatanan bahasa Arab kalau satu hukum itu gandengkan baru kemudian hukum yang lainnya. Kecuali ada satu faedah yang sangat penting dan faedah itu sangat nampak dalam ayat itu. Apa? Urutan. Ini urutan, jadi sampai memenggal yang sama-sama mansub dengan majrur itu karena urut-urutan itu harus ada. Urut-urutan itu dalam harus ada. Dan itu yang sering anda katakan ya, Huan. Ilmu usul fikih tanpa bahasa Arab mentah. Ini. Apa gunanya belajar usul fikih kan enggak nguasai bahasa Arab? Ini karena dasarnya itu adalah dasar bahasa Arab dulu. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.